Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد برو بابا برو إبو برو راوسي الحمد لله saat niko ditolong sedaya sami nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya aktivitas akan kita laksanakan kangge pengaosan menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Amin. Mugi-mugi akan kita sesarengan ngaos seketo nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika sajarannya pun kita wajarkan pengurusan langkung rumin monggo kita sami sarang-sarang maus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma'alamtana. Illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Watub alaina. Watub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها الدنيا والآخرة فمن المقربين يا كثير النوالين يا حسان الفعالين يا قائما بلا زوال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد فلك الحمد والمنة والشرف والشرف على كل حال على كل حال وهم الفاتحة يا رب يا حسن Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sangang dosa setunggal baris kaping 6 bicara soal sholat. As-sholatu tuhratun lil qulub أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافات تتسع فيها ميادن الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار الصلاة تاوي صلاة ikutuh rotun dadi pencuci, pembersih lil kulubi kedui biru-biru hati dibersih namun adnasi zunubi saking biru-biru kotoran itu soho. Sholat itu menjadi pencuci hati dari kotoran dosa. Kama kaya keterangan ruwiya kang disebut kang diriwayatakan apa ma fil hadis sahih yang dalam hadis sahih an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qalihi rupane saking dawuh Kanjeng Nabi dawuh innama masalus sholati kama sali nahrin azbin yamurru bibabi arhadikum yaktahinu fihi kulla yaumin khumsa marrati fama tarawna dhalika ayabqa min daralihi syai'an. Innama masalus sholati ae mestine utawi contone salat utawi padane salat iku kawasalinahrin albin kaya jenis padane bengawan albin kan bening ya muru kan mili apa bengawan mau bibabi ahadikum ana ngarep lawannya salah sejini siro kabeh ya ketahimu kan jegur sopo ahad fihi ing dalem bengawan mau kula yaumin saben dino khom samar rote kelawan limo biro-biro amal ya sampan gadah krio ngajin krio ni gue enten kali sing bening banyak biasa dihintem sedalu sama njegur temeriku penggangsa jenisnya njegur ya anak yang njegur menutak ya anak yang dikosok iku ngkom jenisnya njegur salah ya norno ya anak yang ya sekat jenis jangan jenis itu lancing waktu dihintem ngkono kosokan penanan dihintem ya nek sing diseko disibini tok ya enak. Tapi paling boten wong niku nek sik mambu banyu niku sik ketok sumrengan. Senajan raupok wonten beda tangi turu raup salat wonten kalih sae. Tangi turu dielet-elet idu mripate ngono. Rupane beda. Fama tarawna fama mongko utawi apa iku tarawna padha berpendapat sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono wong sing saben dina jegur banyu ping 5 pendapatmu piye pendapatmu aya pokok ana ta tetep ana ta isih kali apa sapa-sapa apa zalik ayo ayubki ayubki ana to netepaken ayubki ana to nyisaken apa zalik min daronihi saking regete sisi su ahadukum netepno ngarekno sayan suci-suci apa wong sing adus sedina ping 5 kuwi jek duwe balot apa yang ada sedina ping 5 yang ada kotoran mesti orang upamu ada yang besok mengurung resik ada yang awan diresiki, adus sing suwe diresiki, luweh diresiki malah. Pokoknya sedina adus ping 5 wis diresiki, wong sedina adus ping 3 wis ayu nggih. Mulai sedina adus ping 5 niku termasuk hikmah salat. Hikmah kerohanian niku ilange dosa. Nomor kali waktu tahun sholat niku disamping dadi pencuci hati. Nomor loro waktu tahun langgone kabuka liba bilmuyu maring lawange piro-piro kegaiban. Mesti ini kegaiban paling sithik jenengan enten rasa soan dengan itu si Allah. Muka li anal kuluba. Ini terusnya mesti wadah. Li anal kuluba krono sak temennya biru-biru hati. Iku ida toharo kekalane wa suci apa kuluk. Wata zakat lan tegese bersih apa kuluk. Kuluk. Rufi amo kau diangkat. Rufi amo kau dilangakan anha saking kuluk. Apa sing diangkat al-hujubu biro-biro aling-aling wal astarulan dikisi biro-biro selambu tutup waro'at moko bisa ningali apa kulu ningali ma'in bayaran goba dan goib apa ma'in anha saking al-kulu rupanya minal asrori nyatanya saking biro-biro perkara kang rahasia. Nalika sampean sik dereng siap dereng disuceni nggih mboten siap to njenengan metu ibu cah iki masa ibu cah wis lungguh teng emper ngarep sampean teng jero omah kok sik kumus-kumus wis berat masak semua buahmu ngisi buah-buah ora-ora. Bucahnya tadi tengah anak motor tak boleh tega sampai terus matui. Mesti diresi itu sih. Nah mungkin lah baru diresi ini nembe matui. Dalam pun kepetok itu. Mulai pembukaan bahasa basi. Mulai yang tu penyamang. Kamu mungkin so ngerti. Oh tiba-tiba iki dah sing telepon ni. Itu rahasia-rahasia yang terbuka ketika nanti ketemu. Itu. Lajeng hikmah yang nomor 3, as-shalatu ta'i sholat iku mahalul munajat. Iku mahalul munajat di tempat berbisik. Omongan genyak-genyik, bisak-bisik. Ngomong liya ga oleh roh, itu jenenge munajat. Wadah. Omongan ini lu, omongan sih. Nek ada orang lewat terus menang. Mata ni lu. Panjang itu tak omongan penting ni. Nek sih lewat terus menang. Utawa yora menang tapi terus bahasannya gile. Dah gue tak sih cibu lah. Ya wes ngerti to. Oh iya, nek sih cibu ngerti aku. Nek sih cibu apa? Ngomong liora nek sih ngerti. Tapi antara sing ngomong karo sing diomongi niku padha-padha ngerti lan niku termasuk kalebu munajat. Senajan secara suara ora munajat ning secara makna niku munajat. Dadi jenengan mura iya kana abudu wa iya kana stai. Ihdinas siratal mustaqim. Panjenengan kula sembah. Panjenengan kula suwun pitulung Gusti. Jadi, wong sing ora roh, wong sing jowo ora roh ya. Panjenengan sapa omong mambek sapa? Lumane nang munajat to. Ya ngono. Jenengan roh nek wong telepon, niku termasuk klebu munajat wong telepon. Nek to jowo lek telepone teng radio, mrene ati siarno. Salam tak penyiar ya kepada yang spesial sapa? Ini tapi masih spesial kan sudah spesial om diomong nih wong angka Tapi kalau nanti pun itu rahsia, dia pandai jadi rahsia. Karena dia pandai orang roh. Itu munajat. Sholat itu panggonan munajat, artinya tempat mengadukan sesuatu yang rahasia. Dan di situ ada unsur dengan cara yang lebih spesifik bahasa dewasa. Ya nafiah karena saat temeniku tetap ing dalam sholat. Ya kunu ono. Apa mau ya kunu ono. Apa sing ono mahalus sana. Panggonan ngalem wa doa. Dan panggonan nyuwun. Di dalam sholat itu ada pujian kepada Allah. Di dalam sholat itu ada tempat-tempat untuk bermohon kepada Allah. Wal munajat utawi sing diarani munajat iku mukhotobatul asrar, omong-omongane ati. Ainda sifail alka malikane beninge piro-piro zikir lil malikil jabbar kedue Gusti Allah, kedue pangeran Al-Jabbar kang maha perkasa. Ketika sampean bisa meselaras secara total mengadukan persoalan sampean kepada Allah dan secara total sampean benar-benar merasa memang ini harus saya laporkan. Dan karena ini barang penting, napa malah sing dilapori Allah, matuwe sampean mesti mboten kesusu. Lha nek salat niku dirasakan sebagai beban dan kaki dan bar. Tapi lek salate pun sampean merasakan sebagai mahalul munajat. Niku sampean maca Fatihah bareng niku yo ora kok terus demumil bar biu. Mboten tapi nggih dinikmati. Dinikmati di situ ada unsur kemanjaan. Jenenge wong munajat nek padha senenge niku niku lek ngomong niku yo ora kok terus aku udah gak sih ya, kanu mungkin cepet-cepetan tuh butuh apa, apa rendah kanu mau saat itu mau kanu anu anu orang on ya, yo lara nih bahasa bahasa sih, sampean kira-kira repot kok orang mas, ya juga dulu lah, ya jadi pun suwi darah kayak gitu orang kok terus, jadi mau mendengar dijawab orang repot tuh butuh apa loh, buat nengat jawab ya. Ya karena kamu itu kekasih saya. Semua tahu kalau sampean itu pacar saya. Dan saya sudah pernah bilang kepada kamu, sehidup semati bersama kamu. Ya. Apa sekarang yang diinginkan? Ya cobalah kamu pertimbangkan betul. Apakah menurut kamu memang pantas saya melakukan apa yang kamu inginkan? Kalau mau diizinkan, saya juga mau melakukan apa yang kamu lakukan, yang kamu inginkan. Walaupun itu sangat pribadi-pribadi, itu kehormatan bagi saya. Ngomongnya jawa-jawa, ngomong-ngomong. Sama film, tak jauh itu loh. Ya, itu meneng nah. Orang-orang asik. Tapi yo, paling penting. Enten apa sana ada pengalem bener tapi syarat sampean maca Fatihah niku ane wajib Fatihah diwaca mergo teng mriku enten unsur alhamdulillahirabbil alamin, juga ada unsur doa ihdinash shiratal mustaqim, juga ada unsur mukhatabatul asrar inda sifail alika Allahu akbar sami Allah subhanallah subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Mulai beberapa proses dua rakaat ya, baru di situ ada munajat lagi omong-omongan attahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Ada duplikat. Bagaimana ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Isra Mi'raj? Ini ditayangkan ulang. membangkitkan gairah. Ya, dan itu sangat bergairah. Wong itu lebar ketemu pacarnya mulai itu kita itu kaya membawa kopre dunia. Saya beda kalau baru kita diutang. Ketemu apa bagian kredit sih sampean dipanggil karo bank terus ketemu yo ketemu wong pangkat ketemu sing duwe-duwek tapi ketemu bar disemen utawa diancam anu lho Pak niku pun bahasane yo lembut halus terus saya muni ya lho Pak iki pun wancine jenengan dang lunasi gila nek mboten jenengan lunasi nggih terpaksa bahasanya mesti halus terpaksa pihak bank nanti akan melakukan apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Wah maknanya apa? Dari Allah cepat-cepat cuma bahasanya jangan dihalus di lemburnya tapi bisa nyelekit zaman mulai orang muda matungun malah misuh-misuh ini mulai pertemuan yang kerasa terbebani. Mulanya sesuatu enten, kalau salah sih bersalah tu orang enak labu tu apa malah runtuh malah kayak nginting-nginting. Salah tu kalau bersalah tu nginting-nginting. Kita nak nak bersalah tu tak kambing ibu itu macam itu bersalah tu hanya kajak-kajak ini. Ini berkenaan apa? Nanti kalau ketemu ni, aku bukan ketemu munajat, bukan ketemu berbisik kepada Allah, tapi ketemu seakan-akan salat itu jadi beban malah ribet-ribet lakonku loh malah. Maka habis sholat enggak enak lafet tanhan il farsa awal muka enggak ada lafet tuhrotun lil kulub pencucian hati buat yang terlafet mendapatkan rasa kegaiban gue banyak dia makan ini kawan tahayyatul mubarakatuh salawatul tayyibatulillah gue lihat sing mengat ini pun kesinggol nges ngerti ini kadang-kadang betul-betul hubungannya ayat yang diwajar itu sejajarnya kaya ayat Bani Israel atau ayat orang munafik tapi dia yang diwajar ini malah terasa kaya ini katut minimal ngaku perumpamaan lah hukum yang dihono-hono aku ini terus iya apalah yang zuluna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihan bisa apalah yang juga ada todo orang juga kalau jatuh matamu orang boleh orang juga untuk dia digali ngomong wong makan mesak suket sak kelabangan lengan kuat laku 40 kilo. Contoh ni, sak kelabangan, besok ketemu ini kelabang, sak lengan macam mawan, semua tuan dicombor gitu-gitu ya, sak timbol, limun piat melampah, sekawan tusuk kilo, lalu kalau bensin ni mobil, ni terus. Apalah yang dulu ni, terus apa ni? Kau yang jelok, iso nangis, ternyuk. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim apa bisa Allah duduk pangeran yang bijaksana nampaknya jawab bala ini kalau misak-misak tak kesenggol anek kira air apa moconnya Quran itu jantep mameri makmum surah ini lah buka apa-apa loh ini loh pasah aku lah moconnya ini orang muda anek ngesel maha ngeres. Jadi munajat itu mesti ada unsur-unsur kerahasiaan, ada unsur kemanjaan, ada unsur keakraban, ada unsur koyok-koyok merasa apapun yang saya aturkan ini belum komplit di sini. Kalau sajane kesehatan omongan sampai sebagai kurator ini, kalau bikin kuwetu, ini semua ngomong. Alah, jenengan sing langkung turis oleh, jenengan bedek piambak. Kalau tak pun akhirnya menengar salah tu orang dah ngaleh. Berikut sih cara wong sih kami tenggengen. Wa madinul musofa, hikmahnya sholat malih secara kerohanian. Sholat iku wa madinul musofa lan panggonane napa musofa. Suasana hening, jernih, hubungan antara hamba dan Tuhan yang sama sekali tidak ada gangguan, saling membeningkan suasana. Napa to musofa niku? Wahyal tay musofat iku zawalul akdar, ilangnya piro-piro berputek, sesuatu yang membutekan, sesuatu yang ngeregeti alkauniyati kan bongso kahanan duniawi baina ka antarane siro wa baina robbikalan antarane pengeran siro. Semalika durung sholat menungsan jempalik kowe sibuk ngurusi gaweanmu sekali kerumunan Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah Allah kesep mboten kelingan iki Gus Allah iki penting salah sik budal salah wudu bisa aurate ditutupi nganggo minyak wangi sudah suasana sudah mendorong ke sana. Kados jenengan ngeling wae nalika sik kula dereng dudu lak terus besar tekan dudu ana sing ning taman ana sing macam-macam. Kula sampun mulai mlebu. Mlebu niku sik dereng, sik dereng. Mulai mengkondisikan. Sehingga wis mulai kula uluk salam. Baru uluk salam mulai maca donga, khotbah terus maca donga. Niku pun suasana-suasana di luar pengajian tertinggal di luar semua. Sampean sudah madhep ngenteni. Umpama kula terus nek madhep kira-kira 5 menit sampean tetep ngenteni. Arep ngomong apa kiai iki kok. Niku karena apa? Al-aqdar al-kauniyah. Kebutuhan-kebutuhan ra su napa ramene keadaan sebelum ngaji nek ibaratna salat koyo ngaji. Nalika sudah masuk slot mriki, suasana di luar itu hilang, yang ada khusus suasana pengajian ya. Padahal ini namo ngaji, namo malih ya sampean rumangsa ijen ya, ketemu kalih Allah dan ditemui Allah. Betul-betul ditemui Allah. Maka keruwetan-keruwetan duniawi yang menghalangi hubungan antara kamu dengan Tuhanmu itu hilang sedemikian rupa hatta yasfuah, sehingga jadi bening apa kalbu ka ati sira wa sirru kalam sirri sira kaya suamu kok dadi bening laka kedui sira kina idin nalikane iki wis bening apa sing bening kina idin nalikane iki wis bening ati apa sing bening suhudu penyaksian ing Allah wa atimu wis bening reget duniawi wis terhilangkan. Sirimu sudah mengarah kepada Allah, sementara keinginan-keinginanmu pedas tidak masuk di dalam perhitungan-perhitungan hatimu. Di saat itulah penyaksianmu kepada Allah benar-benar total. Wayam ulan dadi ilang, lebur apa dhatuka dhat siro, lebur wujudahu ing wujudi Allah. Maka wujudanmu menjadi tidak terperhatikan lagi, yang ada yang masuk dalam perhatiannya hanyalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mun wonten niku kaya wong delok bal-balan. Sing ono ya bal-balan tok niku sampai awake gletak, blosor, ngalih aliran bantalan tangan nunggu maneh niku wis nungsang jembalik mboten krasa. Engko pun pun tersedot yang pun lebur eksistensi sampean. Hikmah sing nomor gangsal siji loro telu papat. Nomor sekawan ya. Gangsal terus. As-shalatu turatun nomor siji, nomor kalih istiftahun, nomor tiga munajatun, nomor sekawan ma'dinun. Nomor gangsal tatasi'u jadi jembar. Jadi luas via ing dalam sholat apa sing luas mayadinul asrar lapangane piro-piro perkara kang rahasia. Di saat sholat itulah sebenarnya sampean mendapatkan bocoran-bocoran rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang meluas. Cara wong sakniki mojok mlebu teng napa kamar khusus dan tempat telepon martel. Nah, di situ zaman hubungan kali sinten zaman 7 niku ngomong sembuaran kali rahasia bro kabeh. Wong dia kare ing rong sing rahasia. Masa sama ada telepon ke wartel, sama ada kuliah speaker, sama ada umum-umum yang wakil. Itu loh telepon ku menemukan. Itu mayatinul asra. Lapangan kerahasiaan itu diperluas. Diwang suli sekecik, tata suku jadi jembar. Pihak yang dalam sholat topo mayatinul asra. Piro-piro lapangannya. Kerahasiaan, biro-biro perkara rahasia. Hatta tata kata rosai gue jadi akeh apa asror alaika yang atas sesiro akeh dibuhuri yang dalam tampil. Jadi katoyok yang sing apa saat ini kita ngarani itu melebutan internet ini nganu buka situs-situs yang macam-macam buat itu rahasia-rahasia yang mau dia karo-karo. Nah, sholat itu memang tidak panjang pun bersih sama roh-roh kodune, ngerti-ngerti paswete, ngerti caranya bukae. Gek pun bening kabeh, sembarang karirnya pun clear kabeh. Ini kan pun, kantun butuh apa saja. Nah, tenar itu sudah dibuka, masing-masing sudah membuka diri. Harus jalan lembut jalan apa itu sembarang kali dituduh sembarang dituduh akhirnya keluar dari sholat benar-benar mendapatkan hikmah yang luar biasa. Waktu sini pulang dati mencoro pihak yang dalam sholat apa yang mencoro sawari kul anwari piro-piro mencorongnya piro-piro cahaya hati akhirnya hati ini napa berpendar-pendar cahaya hidayah e buyar salat itu sembarang kalir sing asale ruwet dadi padang sing asale ora jelas dadi jelas sing asale dadi beban dadi enteng semuanya akan menjadi terang benderang di hadapan orang yang selesai salat sing halal ketok halal sing haram ketok haram sing kanca ketok kanca sing arep ganggu ketok ganggu. Iku mergo atine pun bening. Kaya kono mongko ana pokol buka ati sira ana iku nuron dadi padang alamure ning atase padang. Imanmu wis nggawa padang. Suasana jernih bersama Tuhanmu wis nggawa padang maneh. Mendapatkan rahasia dari Allah nggawa padang maneh. Maka tumpuk-tumpuklah padang satu dengan padang yang lain. Betul. Kayak ini padang pun padang mergo bening kabeh iki bening rasane iki jiwa tengen iki bening niku koyo lampu dadi kurang-kurang. Akhire malah wonge mek sithik ketok nguat kurang-kurang terus dibunuh kok. Pun juga akeh bener ngoten. Niku mergo iki padang lha kok upama niki terus rame tok mulai disemproti cat nganggo pilok ireng-ireng wis ora ketok blas. Hati ini memang terhati sampai di sholat itu tidak panjang jernih benar. Mulai wujudnya ada wujudnya dumal kaya kinjeng cewek seorang anak labutnya kesucian yang wujud pemenang isu-isu Allah Rasulullah terus sholat ya kakinan cepat dan kelimpung mergoy ngaku ruko jadi wis ora usah mbawa selimut wis untung wae to bae ngono pun boten nemen to sawari kula anware metu napa padhane monggo kita ulas malih jawon 6 macam as-shalatu tuhratun lil qulub. Sholat itu pencuci hati. Nomor kali, sholat itu pembuka pintu kegaiban. Nomor tiga, sholat itu tempat berbisik, bermanja, munajat kepada Allah. Nomor 4, sholat itu adalah sumber penjernihan diri. Nomor 5, sholat itu adalah perluasan suasana kerahasiaan. Sing nomor 6, sholat adalah berpendarnya cahaya-cahaya hidayah dari Allah. Nah, monggo diteliti wahadihi utawi hadhil ibaratu utawi iki pira-pira tembung asitu kang 6. Ana tembung 6 ning wau. Iku maani ya utawi pira-pira maknane tembung sing 6 iku mutaqaribatun mirip-mirip. Mirip-mirip padha. Tuhratunil qulub, penjernih hati, membuka pintu kegaiban. Ya berarti ngeresi imane, oleh karesi apa bisa kebuka. Munajat itu berarti juga mengungkur liyane. Oh, jadi ngomong bisik-bisik mesti yang liyane orang lahir lan orang diperhatikan. Maksud akeh wong sama ngomong bisik-bisik liyane dianggap gak ono. Mulai satu mojok jadi dunia milik kita berdua. Sungguhannya lah kontrak. Betul-betul ni pun itu panjang suasana macet. Itu pun mirip-mirip saja. Walau makanan lantarikane ono, opo hasil ahwalu iki piro-piro keadaan. Alatikan dakar kang musnutur hain ahwal sopo amalifu kiai mu'alif Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Rahimahmu kemelasi wa mu'alif sapa Allah taala. Ana iku min fawaidish shalah. Ana iku min fawaidish shalah iki termasuk pira-pira faedah salat. Wa annal maqsuda lan sak temene kang disejo min hasaking salat iku innama huwa angin mestine huwa utawi al maksud iku tasluha ngasilaken 6 perkara niku wae. Coba sampean tingali sedaya. Penjernih hati, pembuka kegaiban, tempat mempermanja dan munajat, sumber dari segala penjernihan. Nomor 5, perluasan lapangan kerahasiaan. Sing nomor 6 penerang mencorongne cahaya hidayah. Nah, niku tujuane salat ini kupanya. Apun kok terus dijinggae ngono salat. Niku mbuh senam, sapa sing gelem salat tenanan niku jantunge sehat, kencing manis waras ora. Ya terus piye niku nggih. Sesenengane aja niku mengke ya iso asil. Tapi bukan itu tujuannya. Sampai nek mboten iso. Mboten iso ndelok bakul jamu sing teng arep ngko. Sampai isone teng nguri lungguh napa ngadeg-ngadeg mboten ketinggal. Lah akhire sampean jagrak sepeda motor, sampean lancak-ancik sadene sepeda motor. Ya hasil delok jamu sing teng arep bakul jamune nggo sulapan ketok. Tapi fungsinya sepeda motor ora digoni. Ya, ini sengaja saat-saat tertentu bisa. Sampai duwe jenenge salat hajat. Karena susah. Susah jane sepeda apa? Kuncine mobil plendran ya, Mbak Mawan. Terus salat, fungsi salat terus ketemu. Apa terus sampean balekne salat dadi akhirnya salat itu alat spesialis untuk mencari kunci lho. Benar ya terus salah fungsi itu. Tapi bukan menutup kemungkinan karena kejernihan suasana orang itu punya daya ingat yang lebih tajam lagi, maka kunci sing kelenteran terus kelingan tiba dema. Iyalah. Wingi aku nak salin lambiku. Ayo katut ning umbah-umbahan iki. Salat mulai kunci ketemu, tapi bukan itu tujuan dari salat, bukan itu. Fa'inna salata kana ana apa zikrul mu'alifi oleh nyebut Syekh Ibnu Athaillah paham ring tujuane salat sing 6 perkara niku wau. Ana iku kadali minangka kaya dalil pembuktian. Pembuktian ala annal ma'mur. Ing atase sak temene kang diperintah min annal ma'mur. Iku kat dalil kaya dini bukti alama ing atase barang. Kala akan musdawu sapa Syekh Ibnu Athaillah ulama. Dawuh sing sak derenge iki kan fama kullu musallin mukimun la wa ora utawa dawuh sing sak derenge malih enten dawuh liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholat kan enten dawuh wonten supaya kamu di dalam memusatkan perhatian itu bukan memperhatikan bagaimana menumpuk jumlah salat, tapi yang jadi perhatianmu adalah bagaimana sholat itu benar-benar kamu selenggarakan dengan baik. Bukan wujudnya sholat, tapi fungsi sholat itu sendiri. Di antaranya 6 ini. Anak makmurah yang nyata alamah yang nyata sebarang kau lakukan jauh sopikin musonabu ingman. Rupanya min anak makmurah saking sak temenekan dari perintah. Apa bihi kawan ma iku innama huwa ang mesti wautai al makmur bihi iku iqamatus sholati jenengaken sholat la wujudus sholati ora wujudus sholat pas diomong ora kula samane mari kadung kulino pleset-pleset dan diomong ora ora dikatutno. Wis sing penting ora ngantene. Wadhi niku ora penting. Rupane ngono terus wadhi dimbrukne apa nggih mboten niku. Niku mboten kok wonten nuduhne. Kewadhi iki ya perlu. Perlu jenenge nganten mantu, nekakno nganten ya. Wadhi iku perlu. Mboten. Tapi aja mendhek ning wadhi tok. Aja kok krana kowe perkara ngomong lek kuwi perlu terus seluruh anggaranmu mbok entekno nggo ngramut kuwi lah pawon gak uman. Kendaraane nganten ora mbok pikir niku jenenge wong kadhi itu akan menjadi tempat penampilane nganten. Lah berarti kan nganten kan ya perlu luweh perlu maneh. Apa gunane kowe nata kuwi apik-apik lek ngantene ora teko. Terus lek ngono, ya wis lek ngono senanten tok ora usah kuwadin. Terus kurek ngono kuwi ora oleh. Lah nek ora ana kuwadine terus nganten itu ilang nilai kehormatane. Enggak ada spesifik di sing nganten, di sing duduk nganten. Mulane zikir itu ya ning jaba salat ya enek zikir, ning jurune salat ya enek zikir. Tapi zikir sing ning jurune salat itu kudu dispesifikkan. Diwadahi sholat, diwadahi bentuk rukuk, diwadahi bentuk sujud, itu semua wajah ya. Nah, dari situ nanti akan muncul suasana baru yang tidak membosankan itu, dan itu terbangunlah apa yang namanya hikmah kerohanian sing enteng nem niku. Fa inna sholata monggo sak temene sholat al muktabarota kang dihitung temenan. Iku inama yang pastine utawi sholat muktabar. Iku sholatul khosiin, sholatul wong sing padha khusyuk. Lah sholatul ghafilin, duduk sholatul wong sing padha lali. Sholat tapi ghafilin. Ghafilin niku terlena. Ya sholat tapi ghafilin. Itu enggak terhitung. Tidak muktabar, tidak coro-coro kabel pun ya wujudan kabel ada yang gak bisa nyambung. Oh, coro wujudan kuncinya harus tercekel tapi gak bisa nyeklet no. Mereka apa? Nomor sandinya mboten dicukupi. ATM harus gak gawa kuih harus bisa buka lawan sing diminyimpen ATM itu tapi kalau sampean lali nomor PIN sampean, yo ora sida oleh duit. Ngaplo malah lek perlu kartu sampean diuntal karo mesin PIN iki, mesin ATM iki. Mergo keliru lek nunjuk nomor PIN. Nah. Kami sholat ini ya kan. Saman keliru lah duduk nih rosone hati saman terhadap Allah. Keliru keniatane. Dan ibu mungkin fungsi muktabar oleh sholat buat nenten. Mereka panjang sholat yang muktabar oleh aku sholat yang khosyin. Begitu muktabar oleh aku kekitung direken Gusti Allah. Dihitung direken dengan Gusti Allah. Dan sholat yang khosyin wong sholat yang khosyin aku alati sholat. Latan tahi tukang ora jadi bangkit, ora jadi gumregah. Libuluhia vilma kosiji, ora jadi gumregah apa sholat luwak filin. Libuluhia vilma kosiji, maring lekaken iki-iki piro-piro tujuan sholat asaniat ikan luhur. Oke. Nah, sholat yang berpilih ini buat ini sombang karena tujuan sholat yang enam yang disebut kalau wau mula sama ini walidari kalan krono mengkono mengkono ono tujuan sholat yang luhur kanat ono apa sholat sholat oleh ummal ibadah diarani induk dari seluruh ibadah wa asasal khairat lan jadi dasar dari seluruh kebaikan wa imadaddin dan jadi iman jadi pusaka pusakanya agama jadi sokoguru punjer dari seluruh apa dasar-dasar keagamaan ini ku sholat sholatnya khosini kalau dawa sopolo ta'ala akimis sholat alidikri akim nyelenggarakna sapa sira as-shalat ing salat dzikri krana zikir marang ingsun. Dari ayat ini berarti Pak Akbar mongko awet sabar sapa Allah annal murada ing sak temene kang dikersakaken menawa salat isateng salat iku azikru zikir. Dadi angen-angen maknane niku proses dalam rangka pendzikiran. Maknane salat napa? Maknane iku ora kok terjemahe. Maknane apa? Maknane itu sing dadi makna, dadi aniyayana, dadi perhatian puncake salat ya zikir niku sendiri. Mesti kadang-kadang lek sing di pikir niku maknane dalam arti terjemahan. Duduk makna dalam arti rasa kehambaane. Maka ya hanya sebatas pemahaman sama terhadap doa-doa yang sama baca. Malah akhirnya beban hati sampai sibuk ngiling-ngiling terjemah dan maka yang paling cepat sebenarnya kalau di dalam sholat itu sama melatih. Saya ini pinemu ya, pinemu mengganggul lah. Soal ini kan cocok betul cocok monggo monggo ni pun dua model diri ni. Yang mengganggu lah. Solat itu sih paling jelas ya terus. Lek Allahu Akbar itu ya terus. Ngerasa Allah Maha Besar bener orang kau tu. Allah Maha Besar. Dikulai terjemahnya macam bater. Ia senajan apa ni Allahu Akbar zaman bukan roh maknane bater. Ibaratnya wong sepuh wis kuno pisan. Tidak tahu orang tahu ngaji ngapalan peribun Allahu Akbar. Tapi di situ ada nuansa keagungan yang ditangkap. Nah, menangkap nuansa keagungan inilah sebenarnya makna dari sholat itu. Bukan kok ngapal Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikulak ngeleh bahasa Allah. Angen-angen makna itu di angen-angen suasana keagungan itu. Nah itu namanya zikir. Jadi makna yang sholat apa? Ya zikir itu. Bagaimana? Zikir. Waktu ruwiya teman-teman diriwayatakan Apa makna zalika? Maknane mengkono-mengkono salat li zikri. An Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki mungkin terbukti sing mau kula aturke seluruh ibadah itu bentuk-bentuk saja. Ya enten sing model ndlojor gelas niki ndlojor dawa kaya drone, ana sing model cilik iso rombo dhuwur, ana sing model ndlunduk. Tengah niku namung model-modele gelas mawon sampean ben ora bosen. Tapi isine panjang, napa ben-ben. Sholat itu ya, sholat, sholat, sholat sunat, sholat wajib. Itu sedaya ini wajah. Itu tawaf, itu haji, itu umroh, macam-macam. Ini wajah. Maka kanjeng Nabi ada jawabnya itu. Anna usatun min Rasulullah kukola dawa sopa Rasulullah innama furidotis sholatu wa umrobil haji wa tawafi wa usyiratil manasiku liqamati dzikrillah. Lho jelas itu innama furidot angin kustine diperdoakan diwajibakan apa sholatu sholat wa umrolan us diperintahkan apa bil haji ngelakoni haji wa tawafi lan tawaf wa usyiratlan us diketoakan apa manasiku ibadah haji ngono diperintahna iku mangkabe liqamati dzikrillah jalaran mengkrono jumenengaken dzikir marang Allah. Jadi seluruhnya ini dilakukan hanya untuk satu titik yaitu mengingat Allah. Terus zaman jujur mengingat Allah macam terus liyane ora dilakoni kabeh. Mboten kula mboten saged ngoto. Seluruhnya ini ada lomba jaranan, ada pameran, ada bazar. Mboten nggih ada pawai, ada macam-macam tahlilan. Iku sedaya untuk mengingat Bung Karno. Gitu. Apa mengingat Bung Karno itu berarti ketika tidak ada acara itu Bung Karno tidak diingat? Ya enggak toh. Ya enggak begitu. Memperingati Maulid Nabi, maling ngoten. Apa terus lek liyane muludan terus kali Nabi dilalekne jelas ngoten. Ya mboten, tapi itu untuk membangun suasana kagungan. Nah, itu ben beda, ben ora ajeg. Wong ngeling-eling modele ngono. Lah kalau dibuat secara berkala, acara besar, pada momen-momen tertentu dibuat itu ya besar. Ini untuk menyongsong abad ke-21. Ini terus gede nih. Apa ternyata kok usah urung abad 21 lali? Yorah. Apa sama nalika tentu korailing Allah? Yorah, yorah. Apa nalika ini sabar? Yorah. Tapi ketika sholat itu akan lebih besar lagi nuansa keagungan zikirnya itu. Itu namanya iqamus shalah, iqamatul dzikri. Mula sampean niku suasanane mesti benten. Lha suasanane mesti benten. Napa jenengan nek kisah niku terus lali bojone nggih mboten. Wong anane kuwi lunga iku mau krana pancen golekno nafkah bojo ya. Napa lali mboten nggih boleh lek tapi bertemu istri ke rumah selalu mengadakan pertemuan khusus di rumah, yaitu ada terbangun suasana rahmah, suasana kasih sayang. Loh, modal. Loh, enten sholat, enten haji, enten zakat, ada ini semua perintah, itu semua adalah untuk menyelenggarakan ingatan kita yang agung kepada Allah. Walidzalika pankrono mengkono-mengkono ikomati dikrilah karena kono apa sholat kono kurota aini habibillah jadi penganteng-antengnya artinya kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam alamami turut ingatasi keterangan saya tidak bakal teko apa alkalamu pembicaraan alaih ingatasi ma haitu ta'arodoh nalikane wis manjang lebaraken keterangan sapa al mu'allifu kiai mu'allif lahu marang hadis soal qurratu aini bisalah wijing kok kapan wijing nek mboten salah juz kalih niki Syekh Ibnu Abdullah badhe nerangake hadis khusus sing dawuhke ju'ilat qurratu aini bisalah mboten kok ju'ilat qurratu aini as-shalah tapi ju'ilat qurratu aini fis-shalah. Hatiku dibuat tentrem dan anteng oleh Allah di dalam penyelenggaraan sholat. Orang kok Allah menciptakan ketenanganku dengan sholat. Orang kok sholatiku yang tentrem hatiku duduk lek sholatnya orang tentrem duduk yang ngomong. Tapi suasana-suasana keagungan yang terjadi di dalam sholat itulah yang membuat hatiku semakin mantap dan tenang. Dan soal gonengone yo ora pokro jenengan mung watu-watu gawean ngoten mawon. Dijen yo rusuh ngalang-alange sak jempol-jempol. Lah tapi krana di dalam cedeke alang-alang itu nggih terjadi pertemuan agung antara kamu dengan dia. Maka batu sing ora patek ana artine kuwi akan kamu anggap penting. Karena yo ning kene iki aku tau ketemu areke. Yo malah anak putune dijak ndelok rono kabeh. Yo iki lho le gara-garane gumrayah semene iki mergo aku yen ketemu mbahmu edok iki ning kene iki. Jane lek kita bentuke napa waktu ngoten tok mawon tapi bukan soal waktunya, tapi dari waktu itu dulu pernah membangun suasana agung, pertemuan yang luar biasa, kasih sayang yang tertumpahkan, sehingga muncullah perencanaan-perencanaan hidup. Ya perjanjian, yo mas, aku siap buat lamar. Itu sih jonek mbahmu itu, ya ningkene iki. Niku-niku, jadi waktu sekedar waktu, jadi aku pernah mengandung sesuatu. Duduk waktu sholat itu duduk sholat tapi suasana agung di dalam sholat dan kalau terus waktunya dihancur sama dia masih ngamuk-ngamuk sama tangisi ya cuman benda bersejarah orang kok boleh itu sejarah itulah masa lalu iya sejarah masa lalu. Ono sing luwih jero maneh, orang-orang yang sudah melakukan sejarah itu lebih penting lagi. Dan ada yang lebih penting lagi ketika kamu melihat sejarah, bukan soal sejarahnya dan bukan soal orang yang melakukan sesuatu di dalam sejarah, tapi bahwa di dalam ingatanmu kepada para pahlawan, pelaku sejarah itu ada nuansa baru untuk kamu tumbuhkan menjadi semangat membangun bangsa ini menjadi lebih besar. Ini yang lebih penting lagi. Kalau kamu lalu mengagung-agungkan sejarah dalam arti medik dalam pengagungan sejarah, maka kamu menjadi hamba sejarah dan menjadi pengabdi sejarah, bukan menjadi pengabdi bangsa yang kamu cintai. Apalagi kalau kamu mengingat masa lalu lalu tumbuh kesombonganmu. Wiki lah orang bapak musuh berjuang negara gak iso ngene. Wiki lah orang biyen sing karo mbah ora iso ngene. Iki lah biyen ora dungane mbah negara gak iso tunggale saiki. Wiki lah pelajasane wali songo Islam gak iso ngene. Ikulah kamu menjadi penyembah sejarah. Bukan itu yang penting, tapi bagaimana semangat menyebarkan Islam dengan tekun itu kamu ingat. Setelah kamu ingat, tumbuh semangat barumu untuk juga menyelenggarakan keislaman yang baik di saat ini, di sini sekarang ini. Ini yang lebih penting. Dan aku terus mengagung-agungkan masa lalu. Oh, pokoknya kabeh itu jasanya wali songo. Wali songo memang hebat. Ngetuku semua doa itu orang budal-budal lah. Dan ini ada nuansa itulah sebenarnya yang perlu dibangun. Itu termasuk penjelasan tentang ju'ilat qurratu aini fi shalah itu bijin kapan-kapan itu. Monggo kita tukang itu mesesarkan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli wa radiyallahu wa barakatuh wa sahabati rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fina wa ma'uika wa fina jikah ya rabbana laka alhamdika ma'ibadhi li jalali wa jika wa alamu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa masabit imanana wa nawir kulubana wa salli ala fitimu al-akhirah rabbana atina fitimu hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.